إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتاب الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كمسلمين رحمكم الله، mari kita terus-menerus berusaha keras meningkatkan takwa Allah, taat padanya, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya dengan penuh keikhlasan dan disertai dengan penuh rasa takut sungkan kepadanya, agar kita di dunia ini selamat dari segala macam musibah, terutama musibah agama, dan di akhirat kita selamat dari segala kesengsaraan, siksa neraka, dan agar kita menjadi ahli surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'ik muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un salamun qawlam min rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga itu pada sibuk bersama istri-istrinya di dalam kemesraan dan keromantisan, dan di dalam aneka ragam kelezatan dan kenikmatan. Mereka duduk bersanding di atas singgasana di bawah gubah megah dengan aneka ragam buah-buahan, dan apa saja yang dia inginkan selalu ada seketika, serta disambut oleh Tuhannya yang Maha Pengasih dengan ucapan salam. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga pada kita. Di antara nikmat yang terbesar ialah kita dijadikan sebagai ahlus sunnah wal jamaah, satu-satunya golongan yang masuk surga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah, akan pecah belah umatku menjadi 73 golongan dan semuanya itu berada di dalam neraka kecuali satu. Satu itulah ahlus sunnah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa urusan akidah jauh lebih penting daripada urusan amaliyah. Perjudian, pembunuhan, dan perzinahan dan lain-lain adalah dosa besar, namun bukan apa-apa dibanding dengan akidah sesat dan bid'ah dalalah. Imam Sufyan Thawri radhiyallahu an berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal ma'asiyah, al-ma'asiyatu yutabu minha, wal-bid'atu la yutabu minha. Bid'ah, aliran sesat, lebih disuka oleh iblis daripada perbuatan ma'asiyat. Karena perbuatan ma'asiyat masih diharapkan tobat, tapi bid'ah dolalah tidak diharapkan tobatnya. Beliau mengatakan demikian Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lebih jelas bahwa aliran sesat itu lepas dari agama dan tidak bisa kembali padanya. Beliau bersabda yang rukuna minaddin kama yamruku sahmu minar ramiyah fala ya'udun ilaihi hatta ya'ud as-sahmu ila fuqi. Mereka itu lepas dari agama sebagaimana lepasnya anak panah dari sasaran. Lalu mereka tidak kembali lagi kepada agama sampai ada anak panah kembali lagi ke busurnya. Maka dari itu sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu ketika melihat tumpukan bangkai khawarij aliran sesat, beliau terkejut dan menjerit, kilabun nar, kilabun ahli nar, kilabu ahli nar. Syar qatla kutilu tahta dhillis sama wa khair qatla alladhina qataluhum. Anjing-anjing ahli neraka, anjing-anjing ahli neraka, anjing-anjing ahli neraka mereka itu. Mereka sejelek-jelek orang yang terbunuh yang pernah terjadi di bawah kolong langit ini. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh ialah orang yang membunuh, memerangi mereka. Lalu beliau menangis lama sampai tersedu-sedu. Setelah tenang, beliau bertanya, wahai Aba Ghalib, di kotamu banyak dari mereka itu? Abu Ghalib menjawab, iya. Beliau berdoa, semoga engkau dilindungi dari mereka. Apakah mereka itu pandai baca Quran? Abu Ghalib menjawab, iya. Lalu beliau, sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata dengan menyampaikan firman Allah, "Wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati ibtigha'a ta'wili." Al-ayat. Artinya, dialah Allah yang menurunkan kepadamu Muhammad Al-Kitab, yakni Al-Quran. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat yang kokoh dan jelas artinya. Ayat-ayat itulah induk kitab Al-Quran. Dan ada ayat-ayat lain mutasyabihat yang simpang siur tidak jelas maksudnya. Maka adapun orang-orang yang hatinya itu ada kesesatan, dia justru mencari ayat-ayat yang tidak jelas itu untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilannya. Abu Ghalib bertanya, ya Syekh, kenapa engkau menangis? Beliau menjawab, rahmatan lahum innahum kanu min ahli Islam. Karena saya kasihan kepada mereka. Mereka itu dulu keluarga Islam. Orang Islam mereka itu dulu. Sangat aneh bila sekarang ada orang ahlu sunnah, anaknya ikut aliran sesat. Dia tidak menangis. Justru biasa-biasa saja. Inilah musibah yang menyebabkan aliran yang sesat cepat menyebar. Termasuk di kota kita ini. Kaum muslimin, hadanallahu ayyakum. Ketahuilah, wahai saudaraku, bahwa para nabi sangat mengkhawatirkan umatnya dari aliran sesat, bukan dari orang kafir. Pada suatu ketika Nabi SAW menggaris lurus panjang. Lalu beliau menggaris melintang ke kanan dan ke kiri dari garis lurus itu. Kemudian beliau bersabda, wahai sahabat, garis lurus yang di tengah ini adalah jalan Allah yang lurus. Sedangkan garis-garis yang bercabang ke kanan dan ke kiri ini, tidak ada satu jalan pun melainkan di situ ada setan yang mengajak-ngajak. Lalu beliau membaca ayat,